Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita melanjutkan baca risalah Minu'ti Salaf wa Mumayyizati Manhajihim fi Abwabil Ilmi wal Amal, petikan atau potongan dari sifat salaf dan keistimewaan manhaj mereka dalam permasalahan ilmu dan amal. Kemarin terakhir kita sebutkan di antara Mumayyizatihim, keistimewaan mereka, mahabbatu tawassu' fil ulum syar'iyyah wa wasailiha, mencintai untuk menyebarkan ilmu dan wasilah-wasilahnya, ilmu syar'i. Setiap kesempatan, setiap media yang bisa digunakan, selama itu merupakan media yang diperbolehkan secara syar'i, mereka gunakan untuk menyebarkan ilmu syar'i. Ini diantara ikhati fil azari Allah wa iyyakum keistimewaan mereka, keistimewaan manhaj salaf. Ya, karena memang dasar pijakan sebagaimana kekhususan yang sebelumnya kita sebutkan, wuduhul intilak, jelasnya pijakan, jelasnya landasan dakwah mereka, jelasnya landasan cara beragama mereka, tidak lain tidak bukan adalah berdasarkan ilmu. Maka merupakan sebuah hal yang pantas ketika ikhtifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mereka itu mencintai untuk menyebarkan ilmu. Karena itulah memang dasar agama. Dan tidak mempedulikan, tidak peduli terhadap orang-orang yang nyinyir, ngeritik, komentar terhadap mereka yang menyatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang hafadzatul mutun, hafadzatul hawashi, mereka itu hanya sebagai penghafal matan-matan saja, mereka itu sebagai penghafal catatan-catatan saja, mereka tidak ngerti ilmu, atau mereka tidak ngerti keadaan yang sedang menimpa kaum muslimin. Mereka tidak membahas bagaimana cara memajukan kehidupan kaum muslimin. Mereka tidak membahas bagaimana cara mensejahterakan kaum mukminin. Karena memang ada ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum. Ini satu pihak menganggap bahwasanya salafiyin itu hanya sebagai penghafal-penghafal matan saja. Ilmu mereka itu hanya ya sebatas itu aja, ibadah saja. Oleh karena itu naudzubillah nasallahu salam ala afiyah, sampai disematkan julukan yang tidak pantas bagi ulama-ulama salafiyin, mereka adalah ulama'ul hayd wa ulama'un nifas. Mereka itu semata-mata ulama hayd, ulama nifas yang mempelajari tidak jauh-jauh dari kitab Thaharah. Wah, subhanallah. Mungkin kalau misalkan dibalik hal itu ditanyakan kepada mereka, bisa jadi sangat banyak perkara tentang haid, tentang nifas, yang mana bab haid, bab nifas itu min as'ab abwabil fiqh, itu diantara atau termasuk pembahasan fikih yang paling susah, yang paling sulit. Mereka sematkan dengan mudahnya. Di antara pembahasan fikih yang paling sulit, ilmu fikih yang paling sulit itu adalah pembahasan haid dan nifas. Itu mungkin ketika dibalikkan kepada mereka, banyak dari perkara yang mereka tidak fahami, yang tidak mereka ketahui. Dalam keadaan ini adalah perkara besar, ini perkaranya adalah tentang bolehnya seorang beribadah atau tidak beribadah. Mas Niko, apakah ini sudah keluar haid, misalkan ya, ini sudah dianggap keluar haid, meskipun masih tetap ada yang keluar, atau ini masih teranggap haid. Ini kaitannya, kalau misalkan sudah keluar haid, berarti yajibu alaiha as-salah, wajib untuk sholat bagi wanita ini, begitu pula wajib untuk berpuasa. Kalau misalkan tidak dianggap atau dianggap itu haid, maka haram atasnya sholat, haram atasnya puasa. Kalau misalkan permasalahan seperti ini dianggap remeh, katifil azani Allah wa iyyakum, dianggap sesuatu yang sebenarnya itu sudah la yu'addu haidhon, sudah enggak dianggap lagi haid, tapi bagi orang serampangan ngomong, oh itu masih haid, itu masih dianggap haid, kamu enggak usah sholat. Bertahun-tahun dia meninggalkan sholat, bertahun-tahun dia meninggalkan puasa, dosanya. Dosanya. Hakadikati filazani Allah wa iyyakum. Akan tapi ya memang demikian, ada orang-orang yang kurang suka, atau banyak orang, bahkan kebanyakan orang tidak suka terhadap dakwatul haq, dakwah yang benar. Akadah. Ya karena memang, karena berkaitan khosois, apa yang kita sebutkan dari sebelum-sebelumnya itu saling berkaitan. Wuduhul intilak. Dakwah salaf itu dakwah yang dibangun di atas ilmu. Landasan yang jelas, enggak ada kelompok-kelompok atau istimak siri, kumpulan-kumpulan rahasia. Kita sampaikan benar ya benar, salah ya salah. Dakwah itu salah, ya dikatakan salah. Sekte itu sesat, ya dikatakan sesat. Ini dalilnya dari kitab, dari sunnah, dari aqwalus salaf. Akhirnya karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, zahirina alal haq, dia nampak sekelompok ini nampak di atas kebenaran, menang di atas kebenaran. Orang yang disalah-salahkan ya enggak pada terima. Dalam keadaan itu adalah nasihat, bukan berarti apa namanya, tidak ada unsur nasihat semata-mata menyalah-nyalahkan. Ini nasihat bahwasanya yang kalian berada di atasnya itu salah. Ihdhar min hadza, hati-hati dari ini. Kalau orang dibukakan hatinya oleh Allah Jalla wa'ala, dia akan segera kembali. Karena tahdhir itu nasihat. Hakadza ikhati filazani Allah wa iyyakum. Mahabbatu at-tawassu', mencintai untuk menyebarkan ilmu syar'i. Kemudian ikhati filazani Allah wa iyyakum, yang keenam dikatakan oleh Al-Alamah Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, asadis min khasaisihim, di antara keistimewaan kekhususan mereka itu adalah at-tawadhu fi talab wa nashr. Tawadhu dalam mencari ilmu dan dalam menyebarkannya. Rendah hati dalam mencari ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Mereka manusia yang paling berilmu. Orang-orang yang paling berilmu. Dan semakin tinggi keilmuan yang ada pada mereka, itu semakin membuat mereka tertunduk. Sebagaimana air. Air itu berada, air yang paling banyak itu adalah air yang, atau tempat yang paling banyak menampung air itu adalah tempat yang paling rendah. Tempat yang paling banyak menampung air itu adalah tempat yang paling rendah. Seperti itulah mereka. Semakin banyak ilmunya, tidak semakin mereka membuat mereka tinggi, membuat mereka sombong, membuat mereka takabur. Tidak pernah salah, merasa tidak pernah salah. Maha kata. Wa husnul adab ma'al khalq, dan baiknya adab mereka terhadap makhluk. Wa bil akhas, kata beliau rahimahullah, Terlebih khusus lagi ma'al ulama, terlebih khusus lagi beradab kepada para ulama. Wa madzalika illa li'ilmihim bil fadha'il al-uzma wa syaraf an-nabil. Dan tidaklah hal itu karena mereka tahu tentang keutamaan yang besar dan kemuliaan. Li khuluqit tawadhu, karena atau akan akhlak tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu. Hatta la yafkhur ahadun ala ahadin, sampai tidak ada seorang pun dari kalian yang merasa bangga dari sebagian yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah ada seorang pun yang rendah hati tawadhu karena Allah, bukan dibikin-bikin loh ya. Tawadhu'nya memang karena Allah, bukan dibikin-bikin, bukan cari pencitraan, bukan cari yang lainnya. Tawadhu'nya memang karena Allah, illa rafa'ahu Allah, pasti Allah akan angkat derajatnya. Sunnatullah. Itu merupakan sunnatullah. Allah yang akan mengangkat derajatnya. Meskipun banyak orang yang menghinakan mungkin, tapi dia tawadhu lillah, dia tawadhunya karena Allah, akan Allah angkat derajatnya. Karena yang membalas perbuatan kita itu Allahu Jalla wa Ala. Wal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Alladhi yajibu an yatahalla bihi kullu muslimin wa muslimah, yang wajib untuk berhias dengannya, dengan akhlak, dengan sifat tawadhu ini setiap muslim dan muslimah. Seberapapun ilmunya dia, di antara orang yang paling, di antara manusia atau makhluk yang paling riskan untuk kebalikan tawadhu itu kan tarofu atau kibr. Lawan dari tawadhu itu kan tarofu, merasa tinggi. Atau kibr, merasa sombong. Yang paling riskan untuk tersambar atau terkena penyakit kibr atau tarofu itu orang yang berilmu. Afatul alim itu al-kibru wal-ujub. Penyakitnya orang yang berilmu itu kibr, sombong, dan ujub. Jadi bukan berarti terus kalau orang yang berilmu itu selamat, mesti selamat dari penyakit. Tidak. Jangan disangka orang kalau sudah berilmu, itu kemudian dia selamat dari penyakit. Wah subhanallah, justru syaitannya lebih besar, lebih KW-nya itu lebih tinggi. Untuk membuat sang alim ini, orang yang berilmu ini, terjatuh, terpleset di antara celah yang paling mudah atau celah yang paling besar, itu adalah kibr ujub. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan ini khatibil azani Allahu wa iyyakum, yang wajib untuk di atau untuk berhias seorang muslim, seorang muslimah, terlebih lagi orang yang berilmu. Dan ini merupakan sebuah perkara yang sangat berat, ilhaman rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allahu Jalla wa Ala, wa nasallallahu lana wa lakum ar-rahmah wa taufiq wal hidayah wal afiyah wa salamah. Untuk melatih diri menjadi orang yang tawadhu. Dan itu semuanya pemberian dari Allah. Semuanya pemberian dari Allah. Yang namanya sombong itu sangat mudah. Beda kalau kalau sombong itu bisa menimpa orang yang punya kelebihan, bisa juga menimpa orang yang tidak punya kelebihan. Dikatakan oleh para ulama, al-kibru itu ada sifatu zat, ada sifatu ada yang sifatnya atau ada yang merupakan sifat, ada zatiyah, ada sifatiyah. Kibr itu ada yang karena memang secara zatnya dia kibr, ada yang karena sifat itu dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya ilmu. Nah, karena sifat-sifat ini dia menjadi kibr. Tapi ada yang secara zat dia enggak punya apa-apa tapi kibr. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la thalathatun la yukalimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Tiga kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah, dan untuk mereka azab yang sangat pedih, diantaranya adalah a'ilun mustakbir, orang kere tapi sombong, orang miskin tapi sombong. Ini sebagaimana tadi kita sebutkan. Dikatakan oleh para ulama, sombong itu bisa secara zat, bisa secara sifat. Sifat itu ada unsur lain, seperti ilmu, dia punya harta, dia punya nasab yang baik, pengikutnya banyak, yang menjadikan dia kibr, menjadikan dia sombong. Ada yang secara zat, dia enggak punya hal-hal tadi, akan tetapi secara zat, dia memang sudah bertabiat kibr. Oleh karena itu, kibr itu bisa menimpa siapa saja, tidak hanya orang yang punya kedudukan. Kibr bisa menimpa siapa saja, tidak hanya orang yang punya ilmu, tidak hanya orang yang punya jabatan, tidak hanya orang yang punya harta. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam sabdainen apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Kenapa? Ya karena sombong itu bisa menimpa siapa saja. Orang yang sangat miskin pun bisa sombong. Kenapa sombong? Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, a'ilun mustakbir, di antara orang yang mendapatkan tiga golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, wala yuzakihim walahum adzabun alim. A'ilun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah, alladzi yajibu ayyatahalla bihi kullu muslim wal muslimah, yang wajib untuk berhias dengannya setiap muslim dan muslimah. Dan ini harus dilatih ba'dallah. Selain karena husnul khuluq itu ada kasbiyah, ada yang diupayakan dan ada yang tabi'iyah, ada yang tabi'i, jibiliyah, memang dianugerahi oleh Allah menjadi anak yang sangat tawadhu, orang yang sangat tawadhu, ada juga yang perlu latihan. Yang perlu latihan itu kasbiyah. Kasbi perlu diusahakan. Untuk menjadi tawadhu itu perlu diusahakan. Supaya enggak, jangan menempelkan diri, menonjolkan diri. Ha kata yang katanya filah zani Allahu wa iyyakum. Dan itu merupakan ibadah. Tawadhu merupakan ibadah. Ghairu annahu fi tulabil ilmi yajibu ayyakunu aw ayyakuna awfara li shiddati hajatihim ilaih. Hanya saja untuk kalangan penuntut ilmu, tawadhu itu lebih ditekankan lagi karena mereka sangat membutuhkannya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, penyakit orang yang berilmu dan bisa juga menjangkiti penuntut ilmu, itu adalah sombong. Sebelum penyakit-penyakit lainnya, penyakit yang paling besar mengintai orang yang berilmu, para penuntut ilmu itu adalah sombong. Oleh karenanya beliau mengatakan lebih wajib lagi, ditekankan lagi bagi para penuntut ilmu. Wahum yatlubuna mirasan nubuwah al-ghali, karena mereka mencari warisan kenabian yang sangat mahal. Wa yahmiluna risalata rusul, mereka membawa risalah para rasul alaihi musallatu wassalam ila umamil ardi, mereka membawa risalah para rasul ke umat, ke penduduk bumi. Mereka menyampaikan risalah rasul kepada penduduk bumi. Kalau yang bawa saja sudah sombong, lah terus mau pendidiknya saja sudah sombong, lah terus mau mendidik anak didikannya atau didikannya itu jadi apa? Kata, kalau misalkan pembawa ilmunya saja sudah sombong, lah terus mau ngajari, yang diajarinya itu diajari apa? Ya diajari sombong. Kata ikhati filazani Allah wa iyyakum. Naudzubillahi minas salam wal afiyah. Oleh karena itu bagi para penuntut ilmu, demikian pula para ulama, mereka sangat menekankan untuk tawadhu. Kata, alladzina qadallahu fihim bihukmihi al-azali, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dengan hukum Allah yang azali, wa huwal hakimul alim, ayyakunu ala sifatin mutabayyinah, yang mereka memiliki sifat berbeda-beda. Wa akhlaqin mukhtalifah wa tijihatin muta'addidah, punya akhlak yang berbeda-beda, punya pandangan yang berbeda-beda. Wa alaihi fama a'dhama at-tawadhu wa ma ashadda hajatil khaliqah ilaih, oleh karena itulah betapa besarnya kedudukan tawadhu dan betapa besarnya hajat manusia kepada sifat ini. Yang dihadapi oleh penuntut ilmu, para dai, murabbi, pengajar, orang-orang yang menyebarkan ilmu Allah Jalla wa'ala itu macam-macam sifatnya, kata beliau rahimahullah. Wahuwa kamakol, dan itu sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang kita dakwai, yang disampaikan, manusia itu macam-macam sifatnya. Tabiatnya beda-beda, akhlaknya beda-beda. Terkadang tempat satu tempat dengan tempat yang lain, itu wataknya aja udah berbeda. Oleh karena itu ditekankan bagi para penuntut ilmu untuk tawadhu. Dengan tawadhu inilah salah satu modal utama kebenaran itu bisa diterima. Salah satu modal utama al-haq itu makbul, itu karena yang menyampaikannya ya tawadhu. Jadi kalau misalkan yang menyampaikannya na'udzubillah saja sudah sombong, ya sebagaimana tadi kita sebutkan, mau dididik jadi apa mad'unya? Wabil akhos al-ulama du'atul huda warwadul fadail, kata beliau rahimahullah, terlebih khusus lagi para ulama, orang-orang yang menyeru kepada hidayah, para da'i, para du'at, orang-orang yang membawa keutamaan, maka lebih wajib lagi atas mereka untuk memiliki akhlak yang mulia satu ini. Dan ini ilmu praktek, tawadhu itu ilmu praktek, enggak hanya ucapan, memang harus praktek dan butuh perjuangan. Qala Allahu ta'ala, Allahu jalla wa ala berfirman, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang yamshuna 'alal ard, berjalan di muka bumi, haunan, dengan rendah hati. Dengan tawadhu. Bukan orang yang banyak berkoar-koar, bukan orang yang mengangkatkan dadanya. bukan orang yang mengangkat suaranya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, dan apabila diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, mereka hanya mengatakan salama. Al-ayat. Wa fil hadits sahih, dan dalam hadis yang sahih, wa matawadhu ahadun lillah illa rafa'ahullah, dan tidaklah ada seorang pun yang tawadhu karena Allah melainkan akan Allah angkat derajatnya. Syaratnya tadi, tawadhu-nya karena Allah, bukan dibikin-bikin. Lillah, Nabi alaihi salatu wasallam mengqaid, memberikan ikatan. Tawadhu tapi karena Allah. Ini saya akan Allah angkat derajatnya. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh telah bagus orang yang mengatakan tawadhu takun kal badri lahan linadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi', tawadhulah engkau seperti bulan purnama. Lahan linadhiri, dia bercahaya menyinari orang yang memandangnya. Ala safahatil ma' wa huwa rafi', meskipun ada di permukaan air, namun dia tetap tinggi. Bulan purnama itu, meskipun kelihatan di permukaan air, ada nampak bayangannya di permukaan air, rendah dia, akan tapi dia tetap tinggi kedudukannya. Tetap ada di atas. Wala taku kadduhan, jangan kamu menjadi seperti asap. Ya'lu binafsihi, dia tinggi. Asap itu kan tinggi, ngangkat itu. Ngangkat dia terbang ke atas. Kalau bulan, dia memang di atas. Ada cahaya, ada air, permukaan air, dia akan mantul. Ada cahayanya. Ada bayangannya di permukaan air itu. Namun sejatinya dia tinggi. Menggambarkan orang yang tawadhu. Atau digambarkan, orang tawadhu digambarkan seperti bulan. Meskipun dia ada di bawah, akan tapi dia tinggi. Dan janganlah engkau seperti asap. Wala taku kadduhan, jangan kalian seperti asap. Ya'lu binafsihi, dia tinggi, dia ngangkat, dia terbang. Ila tabaqatil jawi, menuju lapisan-lapisan udara. Ke atas dia naik lapisan udara, wahuwa wadhi, akan tapi dia rendah. Rendahnya kenapa? Karena kosong. Asap itu kosong. Asap itu enggak ada isinya. Asap itu enggak berharga. Dia ngangkat, akan tapi dia sangat ringan, enggak berbobot. Enggak ada nilainya. Bahkan seringnya asap itu dianggap pengganggu. Gimana obatan? Meskipun dia terbang, meskipun dia angkat, semakin banyak semakin terganggu enggak? Semakin terganggu. Jangan kamu menjadi seperti asap. Dia ringan, dia bisa terbang. Itu terbang karena ringannya. Bulan tinggi, berat itu bulan. Nah, bulan tinggi, meskipun berat, dia tinggi. Dijadikan tinggi oleh Allah Jalla wa'ala. Namun, di permukaan air, dia nampak cahayanya, dia bayangannya ada. Dia berbobot, menyinari orang. Dan jangan kamu seperti asap. Ngangkat, akan tapi kosong. Nah, gak ada harganya, gak ada nilainya. Bikhilafi khuluqil fadhadhah, berbeda halnya dengan akhlak al-fadhadhah. Al-fadhadhah itu kasar. Ucapannya jelek, ucapannya kasar. Na'udzubillah. Teringatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya minal iman wal iman fil jannah. Rasa malu itu merupakan keimanan, dan keimanan itu tempatnya di surga. Wal badha minal jafa, wal jafa finnar. Wal badha, badha itu ucapan jelek. Minal jafa, termasuk jafa, kaku, keras. Wal jafa finnar, dan sifat jafa, akhlak jafa tabiat Jafa itu tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Bikhilafi khuluqi al-fadhadhah, akhlak fadhadhah kasar jelek. Tutur katanya. Na'udzubillah. Wasalf, salf itu omong kosong, membual. Berbeda halnya dengan akhlak yang kasar, ucapan kasar atau bualan, banyak membual. Al-ilmi wa ta'ali, omong kosong, namun merasa tinggi. Wa ta'ali, ta'ali merasa tinggi. Fa'innaha sifatun tazri bitalabil ilmi, au bitalibil ilmi wa nashirihi. Itu adalah sifat yang akan merendahkan penuntut ilmu dan orang yang menyebarkannya. Merasa tinggi. Merasa ucapannya kasar tapi. Fal badar al badar ilal makarim wal fadha'il. Maka hendaklah bersegera untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Wal hadar al hadar min asud wa rudha'il. Dan waspada, serta waspada minasu'at dari perkara-perkara yang jelek, waradha'il dan akhlak-akhlak rendahan. Wa fil hikmah al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Dan dalam ucapan yang penuh dengan hikmah, al ilmu harbun lil muta'ali, ilmu itu memerangi orang yang merasa tinggi, orang yang sombong. Seperti aliran air, kasail harbun lil makanil ali. Seperti aliran air, itu tidak akan sampai pada tempat yang tinggi. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum, tempat yang paling banyak airnya, itu adalah tempat yang paling rendah. Aktsarul buqa'i ma'an asfaluhu. Tempat yang paling banyak menampung air, itu adalah tempat yang paling rendah. Adapun tempat yang tinggi, aliran air enggak akan sampai ke sana. Demikian pula ilmu. Ilmu itu akan masuk kepada orang yang tawadhu dan tidak akan sampai kepada orang yang mustakbir, muta'ali. Wallahul musta'an. Mungkin ini khatib al-azani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. At-tawadhu lillah. Tawadhu karena Allah itu merupakan simat, mumayyizat, tanda dan keistimewaan salafun as-salih. Merupakan tanda dan keistimewaan, kekhususan sifat salaf. Semoga kita dimudahkan untuk memiliki akhlak yang mulia ini. Nasallallahu taufik wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.